Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Alamah Abdurrahman bin Nasirud Abdurrahman ibn Nasir As'adi rahmatullah barakallahu fikum. Dan kita masih pada kaidah yang ketujuh, enam, yaitu kaidah at-taklif wa huwal buluk wal aql. Taklif yaitu balig dan berakal. Syartun li wujubil ibadah adalah syarat wajibnya ibadah. Wa tamyizu syartun li sihhatiha, dan tamyiz syarat untuk keabsahan ibadah. Ilal hajj wal umrah, kecuali haji dan umrah. Fayasihani mimman lam yumayyiz, keduanya sah dikerjakan oleh anak yang belum memayis. Wa yustaratu ma'a dzalika rusdu litasarufat wal milku litabaruat, dan juga disyaratkan syarat yang lain selain syarat yang disebutkan di atas, yaitu rusyud, syarat husnu tasarruf, rusyud artinya cerdas dan pandai dalam bermuamalah. Wal milk lita baru'at, dan juga disyaratkan milik, kepemilikan, memiliki dalam perkara tabaru'at, yaitu menderma. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala mu'alif rahmatullah, faman kana dhunna tamyisi latasihu ibadatuhu kulluha. Siapapun yang belum tamyiz, maka tidak sah semua ibadahnya. Limusyarakatihi hinaidin lihoiril aqil, karena keadaan dia sama dengan orang yang tidak berakal. Alladzi la qasda lahu, yang tidak memiliki niat maksud sahih, yang sahih, siwal haji wal umrah, kecuali dalam perkara haji dan umrah. 6. Fa innahu sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena dalam perkara haji dan umrah telah sahih berita. 6. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafa'at ilaihi imra'atun sabiyan fil mahdi, sang wanita mengangkat anaknya yang masih digendongnya, ditunjukkan kepada Rasulullah SAW Faqalat, maka wanita ini berkata, ali hadza hajj, apakah anak ini mendapatkan haji? Qala na'am walaki ajrun, benar dan engkau pun mendapatkan ajr. Muttafaqun alaih. 6 hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Qala fayanwi anhu waliyuhu al-ihramu wa yujannibuhu mayujannibul muhrim. Maka sang wali berniat untuk si anak ini, niat ihram, dan menjauhkan sang anak tersebut perkara-perkara yang dijauhi oleh orang yang muhrim, oleh orang yang haji dan umrah. 6. Wa yuhdiruhu fil manasiki wal ma'asyiri kulliha, dan menghadirkan si anak ini pada semua manasik haji dan umrah. Wa yaf'alu anhu ma ya'zizu an, dan melakukan, mengerjakan untuk sang anak apa yang anak itu tidak bisa untuk mengerjakannya. Mithlur rami, seperti melempar, yaitu melempar jumrah. 6. Barakallahu fikum. 6. Dalam pengecualian ini, yaitu pengecualian pada perkara haji dan umrah, bahwasanya ibadah ini sah dikerjakan meskipun dari anak yang belum tamyiz. Kenapa? Karena adanya dalil yang menunjukkan tentang keabsahan perbuatan tersebut dari anak yang belum tamyiz. 6. Yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. 6. Barakallahu fikum. Dan para ulama menjelaskan si wali ini 6. melakukan perkara-perkara haji dan umrah bagi si anak, seperti memakaikan pakaian ihram. 6. Terus juga mengingatkannya untuk meniatkan sekarang talbiyah, mengingatkan bahwasanya ini masuk amalan haji. Kalau si anak itu bisa bertalbiyah, maka disuruh baca talbiyah atau ditalkin. 6. Kemudian dijauhkan si anak tersebut dari amalan-amalan orang yang sudah masuk ihram, yaitu dari memotong kukunya, rambutnya, memakai minyak wangi, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang dilarang dikerjakan oleh orang yang haji ataupun umrah. Barakallahu fikum. Kemudian ketika tawaf, kalau dia bisa berjalan sendiri tawaf, maka berjalan dituntun sang orang tua. Kalau tidak bisa, sambil digendong. 6. Dan para ulama menyebutkan tentang sahnya tawaf sambil digendong. 6. Karena kenapa? Karena pernah terjadi bahwasanya Rasulullah SAW beliau tawaf sambil membonceng sebagian sahabatnya di atas ontahnya. 6. Barakallahu fikum. Yang keduanya, baik Rasulullah SAW ataupun yang dibonceng, tawafnya di atas kendaraan. Barakallahu fikum. Dan ini menjadi dalil tentang bolehnya menggendong si anak untuk tawaf atau untuk amalan-amalan yang lain seperti sa'i di Safa dan Marwah dan yang semisalnya. 6. Barakallahu fikum. 6. Kemudian apakah si bayi ini atau sang anak kecil ini, 6, si anak kecil ini harus mengulang apa yang dilakukan di kemudian hari? 6. Dikarenakan apa yang dilakukannya dikerjakan oleh walinya seperti digendong dan diniatkan dan seterusnya. 6. Maka ulama berselisih tentang perkara tersebut. Barakallahu fikum. 6. Banyak ulama yang mengatakan tidak wajib untuk mengulangi apa yang dikerjakannya. Sah apa yang dilakukan pada waktu dia masih kecil tersebut dari amalan-amalan haji ataupun umrohnya. 6. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis tidak dirinci. Tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasanya si anak tersebut harus mengulang 6 atau tidak sah dan lain sebagainya. Bahkan yang disebutkan adalah na'am, benar. artinya benar dia mendapatkan haji dan juga sang orang tua mendapatkan pahalanya. Nah, dan kata ulama, ada mudzikril bayan waqtul haja mumtani. Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang perkara yang lainnya di waktu yang dibutuhkan adalah perkara yang mumtani. Artinya ketika kalau ada sesuatu yang harus disampaikan, maka ketika itu Rasulullah SAW akan menyampaikannya. Misalkan harus mengulangnya atau yang semisalnya. Nah, ketika tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW bagi anak ini untuk mengulang, bahkan yang disebutkan adalah na'am, benar, itu menunjukkan sahnya amal haji dan umrah yang dikerjakan oleh sang anak yang belum tamyiz tersebut. Nah, dan itu insya Allah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena adanya dalil yang menjadikan pengecualian untuk amalan tersebut. Qala Malik rahimahullah, wa yustathna minal ibadatil ibadatul maliyatu kazakati, dan dikecualikan dari ibadah-ibadah di atas adalah ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta seperti zakat, wa nafaqat al-wajibah, wa nafaqatil wajibah, dan memberi nafkah yang wajib, wa kafarat, dan juga dalam perkara kafarah, fa innaha tajibu 'alal kabir, perkara ini wajib bagi orang yang dewasa, wasogir, dan juga bagi anak kecil, wal aqil wa ghairil aqil, dan juga wajib bagi yang berakal ataupun yang enggak berakal, li umumin nususi qaulan minhu sallallahu alaihi wasallam wa fi'lan, karena umumnya nas yang datang dari Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan beliau. Naam, barakallahu fikum. Nah, ini pengecualian berikutnya, yaitu pengecualian dalam perkara jenis ibadah. Jenis ibadah yang bersifat harta, pemberian nafkah atau kafaro. Naam. Kafaronya ini kafaro tertentu, tidak semua kafaro ya. Ibadah-ibadah ini naam sah dikerjakan oleh orang yang atau anak yang belum balig atau yang tidak berakal atau orang gila. Nah, sebagai contoh, nah, sebentar. Kenapa? Karena ulama menyebutkan ini termasuk dari khitabul wad'i, termasuk dari perintah yang berlaku dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu, berkaitan dengan sebab. Bukan khitabu syar'i, bukan perkara perintah yang berkaitan dengan khitabu syar'i. Nah, namun ini berkaitan dengan sebab-sebab tertentu seperti zakat menjadi wajib karena sebab memiliki harta melebihi nisab dan telah mencapai haul. Nah, berkaitan dengan siapapun pemiliknya, kalau dia itu memiliki harta yang mencapai nisab dan melewati haul, maka wajib untuk zakat. Baik yang memiliki adalah orang yang sudah balig ataupun belum balig, atau yang orang yang berakal ataupun yang tidak berakal. Naam, barakallahu fikum. Karena kenapa? Karena ini termasuk dari khitabul wad', khitab wad'i. Naam, contohnya ada anak yatim yang dia mendapatkan warisan yang sangat banyak. Kemudian warisan ini, harta ini dimiliki melebihi haul. Nah, yang harta ini harta yang wajib padanya zakat, seperti dia mendapatkan warisan berupa emas, perak, atau dalam bentuk uang, mata uang tertentu yang melebihi nisab, jumlahnya yang mencapai nisab. Maka kalau uang yang dimiliki ini melewati haul, mencapai nisab dan melewati haul, wajib bagi wali si yatim untuk mengeluarkan zakat. Nah, untuk mengeluarkan zakat harta anak yatim tersebut, meskipun anak ini masih yatim ya, belum balig. Atau bisa juga terjadi pada orang yang kaya raya, memiliki perkebunan emas, perak dan lain sebagainya, tiba-tiba gila. Nah, lalu hartanya masih dimiliki oleh orang yang gila ini melewati haul, maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, demikian juga dalam perkara kafarat, kafarah. Nah, ada orang gila atau anak kecil, nah, membunuh tanpa sengaja. Misalkan dia mengambil kunci mobil, lalu mobil itu dijalankan nabrak. Nabrak tanpa sengaja meninggal yang tabrak. Maka di situ adanya kafarah diat, wajib dikeluarkan meskipun yang melakukan adalah anak yang belum balik tadi atau yang belum tamyiz. Nah, adapun kafaratul yamin maka tidak berlaku kafaratul yamin karena kaitannya dengan mukallaf, dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh mukallaf. Barakallahu fikum. Qala Malik rahimahullah, wa amma tasarrufatil maliyah, wa amma tasarrufatul maliyatu fahithu kanal horadul akbaru minhal hifdhal amwal wa husna tasarrufi fiha ihtita fiha. Adapun dalam tasarruf maliyah, yaitu dalam perkara membelanjakan harta, menafkahkan, membelanjakan harta, fahithukan al-horadul akbaru min hafidhul ma'amwal. Nah, dikarenakan tujuan utamanya adalah menjaga harta, wahusnu tasarufi fiha ihtato fiha, dan juga baik dalam tasaruf, dalam bermuamalah menggunakan harta tersebut, ihtato fiha, maka di situ ada kehati-hatian. Fasyuritalaha ma'at taklif ar-rusdu, maka disyaratkan syarat lain selain taklif adalah rusdu. Nah, yaitu husnul tasarruf. Disyaratkan syarat yang lain selain dia itu mukallaf, selain dia itu balig dan berakal, ada syarat lain, apa itu? Dia ar-rusdu, cerdas, mengerti. Husnul tasarruf, bagus dalam membelanjakan harta. Qala wa huwa ihsanu hifdzil mal, yaitu rasyid itu ihsanu hifdzil mal, bagus baik dalam menjaga harta. Wasiyanatihi ma'rufati tasarruf, baik dalam mengelola, menjaga dengan pengetahuan yang baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in anastum minha rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah, dan jika menurutmu mereka telah cerdas, telah pandai memelihara harta, fadfa'u, maka berikanlah kepada mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan kepada mereka harta mereka, yaitu berikan kepada anak-anak yatim setelah mereka itu rasyid. Nah, setelah berlalu masa yatimnya, balik, dan juga disertai dengan rasyid. Nah, setelah dia itu mukallaf, balik, berakal, dan juga ada padanya rasyid, berikan kepada mereka harta kepada mereka, yaitu hartanya anak yatim tersebut. Qala fasyaratallahu syartaini lidaf'i amwalihim ilaihim, maka Allah SWT mensyaratkan dua syarat dalam memberikan harta kepada mereka. Nah, kepada anak yang sebelumnya yatim ya, yang hartanya ketika itu dijaga, disimpan oleh walinya. Apa syaratnya? Al-bulug warustu, syaratnya dia itu balig dan rustu, dan cerdas, otomatis berakal juga. Nah, karena rasyid ini melebihi dari berakal, mukallaf, balig dan berakal, rasyid melebihi dari itu, yaitu cerdas, pandai dalam menjaga harta dan membelanjakannya. Nah, yaitu syaratnya balig dan rasyid. Fa amara qabla dzalika idza syakka fi rusdihim, bikhtibarihim. Nah, dan Allah Taala memerintahkan sebelum itu, sebelum diberikan, idza syakka virus dahum virus tihim, idza syakka virus tihim, jika ragu pada kerasidan mereka, bikhtibarihim, yaitu diperintah untuk menguji mereka, hal yuhsinuna al-hifdha wa tasarrufa, apakah mereka bagus, telah bagus, apakah mereka bisa berbuat bagus, berbuat benar dalam menjaga harta dan membelanjakannya, al-hifdha wa tasarruf, menjaga harta dan membelanjakan, fayudfa'u ilaihim malahum amla amla yuhsinuna falayudfa'u ilaihim. Nah, ulang, Allah SWT memerintahkan sebelum itu, jika ragu mereka itu rasyid atau belum, memerintahkan untuk menguji mereka, apakah mereka telah, apakah mereka itu bagus, baik, mengerti dalam menjaga dan membelanjakan harta, maka boleh diberikan kepada mereka hartanya, boleh diberikan kepada mereka harta mereka. Nam, am la yuhsinun, atau mereka belum mengerti, belum baik dalam membelanjakan harta. Falayudfa'u ilaihim, maka tidak boleh diberikan kepada mereka. Li'alla yubayi'uha, agar tidak, agar mereka tidak menyanyiakan harta tersebut. 6. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tidak boleh memberikan harta kepada orang yang belum bisa berbuat baik dalam harta. 6. Belum mengerti membelanjakannya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyimpanan harta ataupun pembelanjaannya. Meskipun yang memiliki harta ini meminta, meskipun anak ini misalkan meminta hartanya, harta dia, namun ketika diketahui bahwasanya si anak ini belum bisa, belum benar dalam membelanjakan harta, belum mengerti. Nah, bahkan kalau diberikan nanti akan membahayakan dia, akan berpoya-poya dan yang semisalnya, maka tidak boleh diberikan. Siapa yang melarang? Allah SWT. Nah, dari apa? Dari mafhum ayat ini, fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah, qala fa'ulima annal buluga wal aqla wa rusda syartun li sihhati jami'il muamalat. Maka diketahui, dari sini diketahui, kita ketahui bahwasanya balig, berakal dan rasyid syartun, menjadi syarat, li sihhati jami'il muamalat, menjadi syarat untuk keabsahan semua muamalah. Faman faqada wahidan minha lam tasihha muamalatuhu. Nah, barang siapa yang tidak memenuhi satu dari yang disebutkan tadi. Nah, apa tadi disebutkan? Balig, berakal dan rasyid. Barang siapa yang kehilangan satu syarat ini, lam tasihha muamalatuhu, maka muamalahnya tidak sah. Walam tanfud, tidak terlaksana muamalahnya, tidak sah. Wa ta'ayyanal hajru alaihi, dan menjadi jelas dia itu harus dihajar. 6. Barakallahu fikum. 6. Di sini disebutkan menjadi syarat keabsahan semua muamalah. Syarat keabsahan semua muamalah. Para ulama menyebutkan termasuk juga tambah satu syarat lagi, yaitu al-milku. Karena di sana ada muamalah seperti jual beli. 6. Kalau jual beli itu hanya sebatas balig, berakal dan rasyid, tapi yang dijual harta milik orang, bukan milik dia, barangnya orang, maka tidak sah muamalahnya. 6. Demikian juga kalau menyewakan tempat tinggal milik orang, disewakan, tidak sah juga karena bukan miliknya. Maka meskipun dalam perkara ini muamalah disyaratkan satu syarat, yaitu al-milku. 6. Bukan sekedar dalam perkara tabaruat, bukan sekedar dalam perkara menderma. Kepemilikan itu disyaratkan bukan sekedar pada perkara menderma, namun juga pada perkara muamalah juga. Nah, maka ditambah satu syarat di sini, yaitu apa? Adanya al-milku, kepemilikan. Nah, dan di sini disebutkan ta'ayyana al-hajru alaihi. maka menjadi jelas dia itu harus dihajar ketika tidak rasyid atau belum balig atau tidak berakal, maka tidak boleh diberikan harta kepadanya, tapi harus dihajar. Nah, hajar itu apa? Hajar itu larangan. Nah, dilarang, dicegah, itu hajar. Dan ada dicegah tidak diberikan kepadanya harta. Dihajar berarti tidak boleh diberikan kepadanya harta, dicegah dari dia berbuat tasarruf terhadap harta tersebut. Nah, dan hajar ini ulama menyebutkan ada dua macam. Yang pertama, al-hajru lisufaha minal atfal asighor, yaitu menghajar orang-orang yang belum mengerti, orang-orang bodoh atau yang belum mengerti, yang biasanya dari kalangan anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil, barakallahu fikum, yaitu anak-anak yatim dan seterusnya. Nah, mereka belum mengerti berbuat baik, berbuat benar dalam membelanjakan harta, maka jangan diberikan kepada mereka harta. Dan hajar ini sifatnya terbatas pada waktu tertentu, yaitu ketika sudah balik, sudah mengerti, rasyid dan seterusnya. Nah, atau kalau dia itu tidak berakal karena gila dan seterusnya, lalu gilanya hilang, sehat, maka dikembalikan, diberikan harta kepada orang yang dihajar tadi. Nah, artinya hajar ini hajar muakkad. Ketika masih belum balik, dihajar sampai balik. Ketika belum rasyid, dihajar sampai rasyid. Ketika gila, dihajar sampai gilanya sembuh. Nah, yang kedua, hajar alal muflis. Hajar kepada orang yang muflis, orang yang banyak hutang. Nah, dia memiliki banyak hutang, maka orang ini dihajar agar tidak sembarangan menggunakan hartanya, karena dia harus menunaikan hutangnya. Maka tidak boleh dia semena-mena dengan hartanya untuk membeli ini, beli itu, belanja ini, itu dan seterusnya. Namun yang dilakukan adalah hartanya tersebut didahulukan untuk membayar hutangnya. Nah, dan kedua hajar ini disebutkan oleh para ulama beserta dari dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau mu'alif rahmatullah, wa amat tabaru'at, adapun tabaru'at, yaitu dalam perkara menderma, memberikan harta tanpa ganti rugi, ya, menderma. Qala fahiya badlul amwali bighairi iwad, yaitu memberikan harta tanpa ganti rugi. Wa amat tabaru'at fahiya badlul amwali bighairi iwadin, adapun tabaru'at yaitu mendermakan harta tanpa ganti rugi. Min hibatin, baik berupa hibah pemberian, au sodakotin atau berupa sodakah, sedekah, sodakoh, au wakfin atau wakaf, au itkin atau membebaskan budak, au nahwiha dan yang semisalnya. Fala buddha ma'al bulug wal aqli warrusti an yakunal mutabari' malikan lil mal, maka mesti ada syarat yang lain selain balik, berakal dan rasyid, yaitu orang yang menderma harus memiliki harta yang harta tersebut, harta yang didermakan. Liyasiha tabaru'uhu, agar perkara mendermanya itu sah, agar sah perbuatan dia menderma, berbuat kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Disyaratkan dalam tabaru'at selain balik, berakal dan rasyid, yaitu milik, adanya kepemilikan, milik sendiri. Nah, barakallahu fikum. Dan juga dalam perkara muamalah juga demikian, disyaratkan adanya milik. Gitu ya. Nah, qala li'anal wakila wal wasiyyi wan nadhira, li'anal wakila wal wasiyyi wan nadhira lil awqaf wal waliya 'alal yatama wal majanin, layasihu tabaru'uhu bima huwa waliyun 'alaihi wa huwa li ghairihi. Dikarenakan wakil, nah, dan juga wasi, orang yang mendapatkan wasiat, wa nadhir lil awqaf, nadhir wakaf, wal wali alal yatama, dan juga wali anak yatim, wal majanin, dan orang-orang gila, la yasihu tabara'uhu, tidak sah dirmahnya mereka, bima huwa waliyun alaihi wa huwa ligharihi, tidak sah bima huwa waliyun alaihi, yang dia itu hanya sebatas perwalian saja, yaitu bukan miliknya, namun dia mendapatkan serah untuk mengelola, wa huwa ligharihi, dan harta itu milik orang lain. Nah, artinya ketika menjadi wakil, menjadi orang yang mendapat wasiat, nadir, wakaf dan sebagainya, tidak boleh semena-mena pada perkara yang diemban. Namun harus apa? Harus berdasarkan perintah dari orang yang mewakilkan, dari pemberi wasiat, dari orang yang mewakafkan dan seterusnya. Nah, harus berdasarkan perintah dari yang mewakilkan dan seterusnya. Kenapa? Karena harta itu harta milik orang. Dia sebatas wakil saja di situ. Wakil terhadap perkara yang diminta dari perkara tertentu. Dalam perkara apa dia wakil? 6. Qala liqoulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. 6. Apa itu cara terbaik? Ai ahsanu li amwalihim wa aswanu laha wa anfa'u laha, yaitu lebih baik untuk harta mereka dan lebih menjaga harta dan lebih bermanfaat bagi harta. Wallahu a'lam. 6. Barakallahu fikum. 6. Selesai dari kaidah yang ke-7. 6. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan masuk kaidah baru, kaidah yang ke-8, yaitu al-ahkamul usuliyatu wal furu'iyatu la tatimu illa bi amrain. Hukum-hukum asal dan cabang tidaklah sempurna melainkan dengan dua perkara, wujudu syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha, yaitu terpenuhinya syarat rukun dan hilangnya penghalang-penghalang. Nah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.